إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Musibah yang menimpa seorang hamba atau yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada suatu kaum tidaklah menunjukkan bahwasanya dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut atau kaum tersebut lebih besar daripada dosa orang-orang yang tidak tertimpa musibah. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan mengangkat derajat seorang hamba dengan sebab musibah yang menimpanya. Allah subhanahu wa ta'ala juga menghapuskan dosa-dosa hamba dengan sebab musibah dan malapetaka yang ada pada dirinya. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan musibah sebagai bentuk azab dan siksaan terhadap orang-orang kafir, orang-orang yang tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Musibah bukan semata-mata bencana alam, terjadinya gunung berapi, meletusnya gunung berapi, terjadinya tsunami, terjadinya banjir, terjadinya tanah longsor. Demikian pula peristiwa-peristiwa alam yang lainnya, bukan semata-mata itu. Musibah dan malapetaka bisa berupa rasa takut, hilangnya keamanan, meninggalnya sekian jiwa, terjadinya kelaparan, terjadinya wabah, dan berbagai malapetaka yang Allah ciptakan, baik dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala sendiri atau dengan sebab ulah tingkah manusia. Jika kita melihat orang-orang kafir yang ada di negeri barat, baik dari kalangan Eropa, Amerika, ataupun yang lainnya, kita melihat sekian jiwa binasa, sekian manusia mati dengan sebab kekufuran mereka, dengan sebab kemaksiatan dan kezaliman yang mereka lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka. Demikian pula lihatlah negara yang besar, yang dahulu terkenal di muka bumi, Uni Soviet, Demikian pula Britania Raya Inggris, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka menjadi negara yang berkeping-keping, terpecah belah akibat ulah tingkah mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sangat disayangkan pandangan sekian banyak manusia. Mayoritas manusia hanyalah melihat datangnya musibah dan malapetaka sebatas perkara materi, sebatas perkara dunia, sebatas perkara-perkara fisik. Terjadi banjir karena ini, terjadi gempa karena itu. Mereka berusaha untuk meneliti, memperhatikan, dan berusaha untuk melakukan langkah-langkah bagaimana menyelamatkan diri mereka dari musibah tersebut, baik yang akan menimpa jiwa ataupun harta mereka. Namun mereka tidak melihat bahwasanya seluruh peristiwa yang terjadi tidaklah lepas dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh peristiwa yang terjadi, musibah, malapetaka, demikian pula kenikmatan dan keamanan, itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah muncul pemikiran demikian melainkan karena jauhnya mereka dari bimbingan Al-Qur'anul Karim. Demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah muncul pemahaman demikian kecuali karena lemahnya iman mereka, karena kejahilan mereka, dan karena dangkalnya ilmu dan pengetahuan mereka. Oleh karena itu, seorang muslim yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang meyakini bahwasanya Allah taala satu-satunya zat yang berhak diibadahi, mereka akan senantiasa menengok bagaimana bimbingan Al-Qur'anul Karim, demikian pula bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengapa muncul musibah dan malapetaka tersebut? Jika kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan melihat hakikat yang menyebabkan musibah dan malapetaka tersebut adalah tersebarnya kemaksiatan, dilakukannya dosa-dosa oleh manusia, dilanggarnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh ulah tingkah manusia, disebabkan oleh perbuatan manusia, disebabkan oleh maksiat dan kekufuran yang mereka lakukan, agar Allah merasakan, memberikan azabnya kepada sebagian mereka, sehingga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apapun musibah yang menimpa kalian, hakikatnya disebabkan oleh ulah tingkah kalian, dan Allah Subhanahu wa taala banyak memaafkan dosa-dosa kalian. Jika kita menengok bagaimana umat-umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka adalah umat-umat yang perkasa, umat-umat yang memiliki kekuasaan dan kekuatan yang luar biasa, bisa membuat rumah di gunung-gunung yang besar, mengukir batu-batu besar, dan keajaiban-keajaiban dunia yang lainnya yang bisa mereka lakukan, namun mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakullan akhadna bidzambih, maka setiap umat dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, di antara mereka ada yang Allah kirimkan batu kerikil sehingga mereka hancur. Faminhum man akhadath ussayhah, di antara mereka ada yang Allah binasakan dengan suara yang keras. Waminhum man khasafna bihil ard, di antara mereka ada yang Allah benamkan di dalam bumi. Allah Subhanahu wa taala membalas setiap umat dengan balasan yang setimpal. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kemaksiatan dan dosa yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengkufuri rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah heran jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan umat-umat terdahulu dengan berbagai siksa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai musibah dengan sebab memaksiati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, lihatlah Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dirinya dengan sebab kecongkakan yang ada pada dirinya. Maka demikian pula orang-orang yang congkak dan angkuh, enggan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah amatlah mampu untuk membinasakannya. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami telah mengutus sebelum engkau kepada Fir'aun seorang rasul. Lalu Fir'aun bermaksiat terhadap rasul itu, Allah Subhanahu wa taala membinasakan Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa. Wa huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu untuk mengirimkan kepada kalian azab dari atas kalian dengan petir, dengan angin, dan dari segala penjuru yang Allah inginkan. Dan Allah bisa menimpakan azab dari bawah, dengan gempa, dengan banjir, dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara perkara yang menyebabkan azab Allah Subhanahu wa taala tidak ditegakkannya amar ma'ruf nahi mungkar, tidak dilaksanakannya ibadah yang mulia ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menimpakan kaum yang meninggalkan ibadah yang mulia ini. Qais bin Abi Hazim menceritakan tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkhutbah di hadapan manusia, dia mengatakan, sungguh aku mendengar kalian menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dengan penafsiran demikian dan demikian. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya suatu kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah umat, kemudian tidak ada yang mengingkarinya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan musibah malapetaka kepada seluruhnya. Demikian pula perkara yang menyebabkan musibah dan malapetaka adalah kebid'ahan. Diada-adakannya perkara baru, diwujudkannya ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, yang terjadi di tengah-tengah saudara kita, itu juga menjadi sebab pokok mengapa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan musibah dan malapetaka. Lihatlah peristiwa yang pertama kali terjadi, gempa bumi yang terjadi pertama kali di saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, tidak pernah terjadi. Demikian pula dikala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, tidak terjadi gempa bumi. Terjadinya gempa bumi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika terjadi gempa bumi, Umar bin Khattab berkata kepada manusia, "Lain adat la askunukum fiha." Seandainya gempa bumi terjadi kembali, aku tidak akan tinggal bersama kalian di negeri ini. Lihatlah pengingkaran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengingkari adanya kebid'ahan, adanya kemungkaran yang menjadikan sebab munculnya musibah dan malapetaka. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya ditahannya zakat-zakat yang harus dikeluarkan, yang semestinya diberikan kepada orang-orang miskin, demikian pula orang-orang yang mendapatkannya menjadikan sebab datangnya musibah dan malapetaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma mana'a qaumun az-zakata illa ibtalahumullahu bis-sinin." Tidaklah suatu kaum menahan zakat yang wajib untuk dikeluarkan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka dengan paceklik. Dijelaskan oleh para ulama, mengapa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan musibah dengan paceklik? Karena orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki harta, menahan hartanya yang semestinya diberikan kepada fuqara, diberikan kepada orang fakir dan miskin, mereka tahan harta tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasannya setimpal. Allah menahan pemberiannya, Allah menahan anugerahnya, Allah datangkan musim paceklik, atau bahkan Allah Subhanahu wa taala mencegah turunnya hujan. Sebagaimana dalam lafaz yang lain, "Ma mana'a qaumun az-zakata illa ibtalahumullahu illa mana'a Allahu 'alaihim al-qatr." Tidaklah suatu kaum menahan dari zakat kecuali Allah Subhanahu wa taala menahan bagi mereka turunnya hujan. Demikian juga hal-hal yang lainnya. Perbuatan keji, perbuatan mungkar, perzinaan dan kemaksiatan secara umum itu merupakan sebab dari sekian sebab munculnya musibah dan malapetaka yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan segala sesuatu dengan sebabnya. Kebaikan akan terwujud dengan kebaikan. Kenikmatan akan terwujud dengan sebab ketaatan. Sebagaimana pula kejelekan itu merupakan buah dari kejelekan. Adanya azab, adanya siksa, adanya musibah, itu juga disebabkan oleh kejelekan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Sekian banyak manusia atau keumuman mereka berusaha untuk menempuh langkah-langkah meminimalkan resiko kematian, meminimalkan kerugian materi, dan hal-hal yang lainnya mereka tempuh untuk meminimalkan kerugian dari peristiwa meletusnya gunung berapi. Mereka memantau, mengawasi, bahkan membuat tingkatan-tingkatan normal, siaga, waspada, dan seterusnya. Demikian juga upaya-upaya yang lainnya untuk menghadapi gempa bumi. Mereka menyiapkan rumah-rumah anti gempa. Untuk menghadapi tsunami, mereka menyiapkan peralatan-peralatan canggih untuk menghindari musibah dan malapetaka tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Islam tidak hanya mengajarkan untuk menyelamatkan jiwa dan harta, namun Islam lebih jauh daripada itu. Islam mengajarkan umatnya untuk menyelamatkan lahir dan batinnya, menyelamatkan kalbunya, menyelamatkan akidahnya, menyelamatkan akhiratnya. Sehingga tatkala kaum muslimin berupaya untuk menyelamatkan diri dari musibah dan malapetaka, semestinya mereka menempuh langkah-langkah syar'i. Semestinya mereka mengupayakan upaya-upaya yang mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan kesyirikan, bukan dengan kebid'ahan, bukan pula dengan kemaksiatan, namun upaya-upaya yang mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala mereka bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kalbu mereka selamat, kalbu mereka sehat, sehingga mereka dimasukkan ke dalam surga-surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada guna harta demikian pula anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kalbunya selamat. Jika kita menengok Al-Quranul Karim, kita akan mengerti jawabannya. Bagaimana kita menghadapi musibah, bagaimana upaya kita agar kita selamat dari musibah tersebut. Seandainya musibah itu menimpa kita, kita bersabar dan berharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala membimbingkan di dalam Al-Quranul Karim, yang merupakan resep yang baik dan indah bagi kita semuanya, untuk banyak-banyak beristighfar dan banyak-banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala menahan musibah dan cobaan tersebut. Dengan banyak-banyak beristighfar, Allah subhanahu wa ta'ala akan menahan bencana yang mungkin akan menimpa umat tersebut. Allah mengatakan, Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbmu, Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mengazab kalian tidak akan mengazab mereka, sementara engkau wahai Nabi di tengah-tengah mereka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, maka peluang pertama telah tiada. Wa ma kana rabbuka liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana rabbuka mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Masih ada peluang yang kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan mengazab mereka ketika mereka beristighfar, memperbanyak diri untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata dengan lisan, namun beristighfar dengan lahir dan batinnya. Mari kita menengok bagaimana Allah taala abadikan dalam Al-Qur'anul Karim tentang kaum Nuh. Fakultu lahum istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midarara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Fakultu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melalui lisan Nabi Nuh alaihissalam agar kalian beristighfar, agar kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu majelis beliau beristighfar 100 kali. Demikian pula bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita agar bertaubat kepada Allah sehingga kita selamat, sehingga kita beruntung. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hendaklah kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala wahai kaum mukminin, niscaya kalian beruntung. Demikian pula al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak kepada kema'rufan, mengingkari kemungkaran, merupakan bagian yang akan menyebabkan ditahannya siksaan, ditahannya musibah dan malapetaka yang Allah inginkan pada suatu kaum. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura wa hum muslihun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab suatu negeri sementara mereka melakukan islah, melakukan perbaikan, membenahi kesalahan-kesalahan di antara mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian pula menyayangi orang-orang yang lemah, bersedekah, memperbanyak amal ketaatan, itu juga menjadi sebab ditahannya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan mencegah, akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita semuanya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, untuk terus berupaya memperbaiki diri kita pertama kali. Demikian pula memperbaiki keluarga kita, anak-anak kita, demikian pula masyarakat kaum muslimin sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keselamatan kepada kita, agar Allah menjaga kita, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala bentuk malapetaka di dunia, demikian pula di akhirat. Wallahu ta'ala alam suwab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.